Bungahna Korintus pasal 3. Eto malah biku solangasan. Ia tongkui ti unna pa, te denaden ku pangkadai kamu susi to si pangkada to nampui mo roh Allah Ta'ala. Apa susi ra to si pangkadan ton turu pa kamadongan penawanna. Batu butung pea-pea pa to kamata paranna lako almasi. Ia mojo, ia to kuajaran kamu. Ya moto pangaja madoi mentama akalami. Tangia apa to pangaja susi lako to masaranyammo. Sangat te dapa mikulle tarimai. Namoi te to, te dabang una pa mikulle tarimai. Sangami turu una pa to kamadongan penawammi. Sangaiya ke masereati una pa kamu, mi masih tege bang una pa. Ya mojo pabuti kumua. Masih pasusi bang pa kamu to totang turu puang. Ia keden kamu kumua, turu na Paulus, na koto lainna, turu na Apolos. Manasa kumua susi pa kamu to totang turu puang Allah Ta'ala. Sitongan na, ia jo Apolos na ia te aku Paulus, pada tompang jamandrakan puang Allah Ta'ala. Tompa tuju kamu mimatapa lako almasi. Pada kipogok unamira kami, to nasuankan puang. Akun tanan ni na Apolos coboy, apa puang Allah Ta'ala tompatuy. Jadi ia to temantanan sola to mga bolo, te danaya kami nang parallu. Apa puang Allah Ta'ala rato kami nang parallu, nasaba ia mpatuy. Pada toran na to temantanan na to mga bolo, pada toin tarima asile na situru jaman na. Ia te kami tompang jaman puang Allah Ta'ala. Na ia to kamu, butung kamu barabana, yari kabolana puang Allah Ta'ala. Ia te aku, napabarakan nina puang Allah Ta'ala, bunga pangpesenan karebanna almase lako kamu. Jaji, ia te aku wading di pangpasusi pandebola, tomacang kabua pangrante melo. Apa tau leko ralam pake dehi bola? Na ia totompang jaman puang, padalan jama melo jamanna. Susi pande bolam pemeloi, kem pake dehi bola jauh pangrante. Na sabateda cara lain menjaji umak na puang Allah Ta'ala. Saliwan na matapa lako almase. Jaji puang isa almasera, to pangrante to mangka na pasadia puang Allah Ta'ala. Deda pangrante lain. Dentau me bola bulawan, jauh-jauh pangrante. Dentau me bola salaka. Dentau tom pake batu paramata. Apa dentau tom pake kaju? Pake reu makase, batu jarame. Ia to jaman na tau, padala pajan ni keratu pole mi almase, larahtah kara-kara na tolino. Nasaba ia jauh waktu, apila padam pamanasai to jaman na. Ia keden ni bola teda na kande api, la nampa pahalana jo tompakedei. Apa ia kena kande api, la katadian pahalana jo tompakedei. Batonanna, la salama ia, apa susi mirato kumua, pelaparan ri kalena lan mai api. Eto malah bihku solangasan, manasa misen kumua, kamu mo bolana puang Allah Ta'ala. Sanga torro mi toroh Allah Ta'ala lan kalemi. Yan na den taung gaja-gaja kasi kalinuan na umak na puang Allah Ta'ala. La na gaja-gaja to day puang Allah Ta'ala jo tau. Nasaba iya to bolana puang Allah Ta'ala. Ya mandara iya lan torroi. Na kamu mo jo bolana. Danggi lalo na den taung nuraga kalena. Yan na den taung lan tanga-tangami sanga kalena paisen. Situru kapesenan tolinona, labiran kembangosan ni kalena jolo, na wading menjaji to paisen situru puang. Nasaba ia to disanga kapesenan lante elino, nasanga kabangosan ria puang Allah Ta'ala. Yuki lan sura Allah Ta'ala kumua. Kadanna toto sanga kalena paisen, naninjokkoi puang Allah Ta'ala. Yuki to lan sura Allah Ta'ala kumua. Naisen puang kumua, teda buana to tangahna to paisen. Ya mojo, danggi lalo na den tau misanga malabi na iya to tau lain. Sinin na jo na bengasan mo kamu puang lami pumelo. La Paulus, Apolos na Petrus, la iya te Lino, la katuan na kamatean, la iya te to, la Jona ahera, lami pumelo na ngasan. Na iya to kamu, apan na kamu almase, na iya to almase, apan na puang Allah Ta'ala.